Belum lagi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian saling bertengkar, jangan kalian saling bertentangan. Fatafsalu, kalian akan menjadi orang yang gagal. Lalu kalian tidak lagi dianggap berwibawa dan berpengaruh di hadapan mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Pertentangan, perselisihan, permusuhan bukan mendatangkan keberuntungan bagi kaum muslimin, tetapi kerugian dan akibat melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Gelisah, penyakit jiwa, tidak tenang, tidak aman, selalu dalam keadaan hidup yang hampa akan selalu menyelimuti jika Al-Qur'an ditinggalkan. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangka." Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, siapa yang menyelisihi perintahku, lalu apa yang aku turunkan kepada Rasulku, lalu dia menentangnya, dia pura-pura lupa dan mengambil petunjuk ajaran selain daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, dongka fid dunya falatu ma'nina walan syiraha li sadrihi, tidak ada ketentraman, tidak ada kelapangan dada, bal sadruhu dayyikun harajun li dalalihi, dadanya menjadi sempit karena dia adalah sesat. Wa in tana'ama zahiruhu, betapapun mungkin fisiknya menjadi makmur, pakaiannya menjadi sejahtera, wala bisa ma syaa wa akala ma syaa wa sakana bima aitsu syaa, dia makan apa yang dia mau, dia minum apa yang dia mau, dia tinggal di tempat apa yang dia mau, fa inna qalbahu ma lam yukhlis ila al-yaqin wal huda, selama hatinya tidak tulus untuk menerima petunjuk dari Allah, fa huwa fi qalq wa hirah wa syak, dia berada dalam keadaan ragu, bimbang dan cemas. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berbagai gejala jiwa itu dialami oleh kita mungkin secara individu atau mungkin bahkan bangsa dan negara? Karena jangan-jangan adalah Al-Qur'an ditinggalkan. Belum lagi umat ini akan selalu keteter, terlambat dan kemudian menjadi tertinggal. Karena apa? Tidak mengacu kepada Al-Qur'an. Al-Quran adalah mengajarkan peradaban yang tinggi. Al-Quran mengajarkan kemajuan dan teknologi yang mutakhir. Tetapi karena tidak dirujuk kepada Al-Quran, mereka lebih bangga merujuk kepada orang-orang kafir. Yang terjadi, kaum muslimin akan selalu tertinggal. Banyak firman Allah tentang hal ini. Antara lain adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Semuanya itu adalah merupakan bukti bahwa Allah mengancam siapa yang meninggalkan Al-Quran, mereka akan terlambat dan tertinggal. Lalu akhirnya dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka punya hati lalu kemudian memikirkan? Apakah mereka tidak punya telinga lalu mendengar? Tetapi sayangnya bukan penglihatan yang buta, tetapi hati yang buta. Hati yang ada dalam dada yang buta. Dan ini adalah menyebabkan ketertinggalan. Karena itu, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus kita lakukan. Hendaknya kita tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an. Hendaknya kita semua kembali kepada Al-Qur'an, bukan saja baca. Tadi sudah dijelaskan oleh para ulama, oleh Ibnu Katsir, oleh Imam Al-Baghawi, oleh Imam As-Sa'di. Kita harus kembali kepada Quran dalam makna yang sesungguhnya. Dan karena itu, maka hendaknya kita benar-benar menjadikan solusi dalam hidup ini adalah Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Agar kita bisa menjadikan Ramadan kali ini berbuah dan bisa dihisab, mari kita bersama menuju Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Dan itu adalah lakukanlah tiga hal. Setiap kita mudah mengingatnya. Saya pilih kata dengan ditatar. Ditatar. Di artinya D. D artinya adalah berdoa. Jangan lupa berdoa pada Allah, memohon taufik pada Allah agar kita dimudahkan mengamalkan Al-Quran, dimudahkan memahami Al-Quran, dimudahkan untuk melangkahkan kaki sesuai dengan Al-Quran. Banyak dalam ayat dan hadis menyatakan ini. Antara lain, dalam hadis diriwayatkan oleh Para ulama dan ahlul hadis mengatakan bahwa kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hazni wa dhahaba hammi. Jadikan Quran sebagai penyubur hati, jadikan Quran sebagai cahaya dada, jadikan Quran sebagai penerang dari kesedihan, jadikan Al-Quran sebagai pengusir kegundahan. Di dalam doa orang-orang kadang menyanyikan di masjid-masjid, Allahumma arhamni bil Quran, ya Allah sayangilah aku atau kita dengan Al-Quran. Lalu waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai kasih sayang. Mari kita amalkan. Tidak hanya kita berdoa ataupun memohon, mengatakan sesuatu pada Allah sambil kita tidak mengerti apa artinya. Jadikan Quran sebagai pemimpin, artinya adalah sesuatu yang diikuti. Mari kita ikuti Al-Quran. Jangan sekedar kemudian mengaku bahwa kita punya kitab namanya Al-Quran, tetapi baca, tadaburi, fahami, dan mari kita bersama amalkan Al-Quran agar dia benar-benar menjadi cahaya dan petunjuk untuk kita. Kedua, setelah D, doa, adalah ta. Ta maksudnya adalah ta'lim. Mari kita ajarkan Al-Quran kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang lain, kepada siapa saja kita temui. Ajarkan Al-Quran. Quran ini sudah cukup terasing. Kenapa? Karena kurang melakukan kegiatan untuk mengajarkan Al-Quran. Di mana-mana orang lebih banyak sekarang internet, lebih banyak tentang game, lebih banyak bola yang mereka kenal. Ajarkan Al-Quran, karena mereka mengetahui tentang Al-Quran, insya Allah diharapkan mereka akan mengamalkan Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Inna afdolakum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena itu, setiap kita hendaknya terlibat. Kalau tidak menjadi muallim, mengajarkan Al-Quran, maka belajar Al-Quran. Dengan belajar kita akan tahu, dengan tahu kita akan beramal. Karena itu, mulai Syawal ini, hendaknya setiap kita bangkitkan ruh dan gairah untuk cinta pada Al-Quran. Baca Quran, belajar Al-Quran, dan berikutnya adalah mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah tar. Yang dimaksud dengan tar adalah tarbiyah. Tarbiyah adalah didik. Biasakan. Rasul itu membiasakan para sahabat sehingga menjadi generasi yang ampuh, yang unggul itu adalah 23 tahun. Tidak dalam sehari. Sudah berapa lama kita dididik Al-Quran? Sudah seberapa jauh kita diwarnai Al-Quran? Mari kita introspeksi. Kita jangan-jangan tidak pernah didik Al-Quran 6.000 sekian ayat itu. Sudah berapa yang sudah kita serap? Jadikan Quran itu sebagai pewarna, sebagai sibghah di dalam hidup kita, sehingga dia adalah membangkitkan gaya hidup dan karakter hidup yang khas sebagai orang yang meyakini Al-Quran. Di dalam pernyataan Abdullah bin Mas'ud, dan hendaknya ini adalah kita camkan baik-baik, kata beliau radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mutasyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin." Siapa yang mau meniru suatu generasi, maka tirulah sahabat Muhammad. "Wa innahum kanu abarra hadhil qulu ummati quluban." Karena mereka adalah orang yang dari umat ini hatinya yang paling baik adalah mereka. "Wa a'maquha ilman." Dan orang generasi yang ilmunya paling dalam. "Wa aqalluha takallufan." Dan mereka sangat tidak membebani diri apa adanya dalam Al-Qur'an dan hadis mereka kerjakan. "Wa aqwamu hadyan." Paling lurus perilaku dan petunjuk mereka. "Wa ahsanu khilalan." Akhlaknya, karakternya paling baik. "Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi." Kaum yang Allah pilih menjadi sahabat dan pendamping Rasul. "Wa iqamati dini." Kaum, generasi yang Allah percayakan mereka sebagai penegak Islam. Sahabat itu adalah kaum yang pada masa mereka Islam jadi tegak. Karena itu tiru mereka. Kata beliau, "Fa'arifu lahum fadlahum." Kenali keutamaan mereka. "Wattabi'uhum." Ikuti mereka. "Fi atharihim." Dalam semua apa yang mereka tinggalkan. "Fa innahum kanu alal hudal mustaqim." Karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Jamah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya ditatar. D, doa, ta, ta'lim, tar, tarbiyah. Jadikan tiga kata ini kita jalani dalam tahun ini, lalu kita besok kita hitung. Apakah satu Ramadan ke Ramadan ini ada manfaatnya atau tidak? Mari kita kembali kepada Al-Quran dan jangan tinggalkan Al-Quran. Karena yang merugi bukan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan Al-Quran berarti kita rela untuk diazab Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala tatanan, hukum kita